الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita lanjutkan ayat-ayat terakhir dari surat At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh permisalan beberapa nama orang Allah sebutkan dari contoh golongan orang-orang yang beriman, mukminin, maupun contoh golongan al-kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan contoh di sini adalah empat orang, empat nama, dan itu semuanya wanita. Dan itu tidak atau bukan berarti menunjukkan bahwa wanita di situ lebih baik daripada jenis lainnya, sebagaimana pula bukan bermakna wanita lebih jelek daripada jenis lawannya, yaitu lelaki. Karena bisa jadi ada seorang, dan pernah ada yang bertanya, yaitu kenapa Allah berikan contoh daraballahu mathalan lilladzina amanu, Allah berikan contoh permisalan orang-orang beriman adalah imra'at Fir'aun, kemudian Maryam ibnata Imran, ada Asiyah istri Fir'aun, ada Maryam, ya. Kemudian menganggap bahwa yaitu orang-orang beriman diberi contoh wanita, berarti wanita lebih baik daripada jenis laki-laki. Bukan demikian maknanya, ya. Lebih-lebih ketika dibandingkan dengan al-anbiya, para nabi dan rasul. Sebagaimana pula ketika Allah memberikan contoh permisalan orang-orang kafir adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, ya. Maka demikian pula juga tidak bisa dinyatakan bahwa wanita lebih hina daripada laki-laki dan seterusnya. Namun masing-masing ada haknya, dan ada pun pembahasan di sini adanya pemberian contoh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi dan pembuat contoh. Di pertama lalu telah kita sebutkan yaitu ayat yang sebelumnya, yang ke-10 atau yang ke-10, itu firman Allah, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhilih. Allah memberikan permisalan atas orang-orang kafir, contoh yaitu wanitanya Nuh dan wanitanya Lut, yaitu istri keduanya. Keduanya dulu berada di bawah kepemimpinan dua hamba kami, dari hamba-hamba kami yang saleh. Namun keduanya mengkhianati suami mereka, khanatahuma. Dan mengkhianati telah kita sebutkan di situ adalah pengkhianatan dalam akidah, keyakinan dan ajaran yang tidak sama dengan yaitu apa? Suami mereka. Dan bukan maknanya adalah pengkhianatan dalam yaitu firasy ataupun ranjang. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa ma bagat imra'atu nabiyyin qat, tidak pernah ada seorang istri nabi manapun yang baghiyun, bertindak yaitu selingkuh atau berbuat tidak senonoh. Tidak ada yang demikian. Ya, disebutkan itu banyak oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Di antaranya disebutkan yaitu oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dinukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ucapan ini, ma baghat imra'atu nabiyyin qat, tidak pernah istri seorang nabi manapun itu melacur dan berselingkuh, tidak ada. Ini kata Ibn Abbas dan dinukil dari Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan beliau tegas mengatakan wa man qala khilafa hadza faqad akhta'a khata'an kabira, dan siapa yang mengatakan seperti itu maka sungguh dia telah melakukan kesalahan fatal, kesalahan yang besar. Maka makna fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suami mereka, itu bukan pengkhianatan, selingkuh ya, dan semisalnya ya, bukan demikian. Kemudian disebutkan dari apa jumlah riwayat-riwayat, ada beberapa juga dinukil dari Ibn Abbas makna khanatahuma kanat imra'atun nuh taqulu linnas innahuma junun, disebutkan At-Tabari dalam tafsirnya Muhammad bin Jarir At-Tabari dia menyebutkan dengan sanadnya, karena At-Tabari termasuk di antara kitab tafsir yang paling lama, dia menyebutkan artinya dibanding Ibnu Katsir apalagi Syekh Sa'di yang belakangan, beliau sering menyebutkan sanad dalam tafsirnya. Sampai kepada Ibn Abbas menyebutkan bahwa dulu istri Nuh taqulu linnas, mengatakan kepada orang-orang innahu majnun, ya ya biarkan ini suami saya itu gila, tapi tidak diketahui oleh suaminya. Dia mengatakan kepada kaumnya kalau suaminya gila, innahu majnun, padahal suaminya itu nabi, Nabi Nuh alaihissalam, dikatai gila ketika sang istri ini berbincang-bincang dengan kaumnya yang kafir. Dan Ibn Abbas juga dinukil wa kanat imra'atu Lut tadullu 'ala dhaif, adapun istri Nabi Lut dulu menunjukkan adanya tamu menginap di rumah suaminya. Ya, menunjukkan bagi kaumnya yang homoseksual ya, bahwa ada tamu-tamu pria-pria yang tampan, yang ganteng, ditunjukkan. Ini maksudnya adalah khanatahuma, pengkhianatan mereka bentuk seperti ini. Jadi main belakang, di depan kelihatan baik tetapi di belakang menjelek-jelekkan suami. Yang satu istrinya Nabi Nuh yaitu mengatakan majnun ya tadi. Dan yang satunya yaitu di mana suaminya hendak memuliakan tamunya, justru istrinya hendak menolong kaumnya, menunjukkan kepada kaumnya dalam hal dosa untuk mencelakai dan bertindak tidak senonoh kepada tamu-tamu suaminya. Padahal namanya tamu itu hendaknya dimuliakan. Ya. Dan ada yang lain, sebagian menukil beberapa hal bentuk yang lain. Di antaranya sebagian ada yang menukilkan bahwa istri Nabi Nuh itu memberitahukan kepada kaumnya yaitu siapa-siapa yang terkena dakwah suaminya, percaya dan yakin sehingga menjadi muslim. Ya, ada beberapa orang yang nanti akan ikut kapal Nabi Nuh. Nah, ini dibocorkan oleh istrinya itu, fulan itu ikut, fulan itu ikut ya, dikabarkan ya oleh istrinya Nabi Nuh siapa-siapa saja. Setiap kali ada yang bertambah dari muslimin mukminin mengikuti ajaran suaminya, dakwah suaminya ya, justru dia bocorkan kepada kaumnya. Ya, ini juga disebutkan, dinukil dari Ibnu Abbas juga dengan sanad yang lain, masih dari Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Dia juga menyebut dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa kanat khianatuhuma annahuma kanata ala ghairi dinihima, pengkhianatan istri tersebut, kedua istri nabi-nabi tersebut, adalah karena mereka meyakini dengan agama yang berbeda dengan suaminya. Fakanat imra'atun Nuh tattali'u ala sirri Nuh, maka istri yang Nabi Nuh itu memeriksa mencermati tentang rahasia-rahasia suaminya Nuh. Fa idza amana ma'a Nuhi ahadun akhbaratil jababirata min qaumi Nuhin bih, maka ketika ada dari warganya, dari kaumnya yang beriman, bertambah muslimin, ikut dakwah suaminya, justru dia beritahukan kepada tokoh-tokoh congkak kaumnya, ya diberitahukan. Fakan adzalika min amriha, itulah urusan istri Nabi Nuh. Amma imra'atu Lut, fakanat idza dhafa Lutun ahadun atau ahadan khabarat bihi ahlal Madinah mimman ya'malus su. Adapun istri Nabi Lut, kalau Lut ketamuan, ya, maka dia beritahukan kepada penduduk kotanya dari orang-orang bejat, orang-orang jelek yang berpenyakit suka sesama jenis laki-laki itu. Ya. Itulah bentuk-bentuk pengkhianatan mereka yang dinukil, yang disebutkan dalam hal-hal ya tadi. Dan ada tip, jadi saya sempat baca dari, ada kalam bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, namun terlupakan ya. Ini ketika beliau menafsirkan surat ya An-Naml, namun dikaitkan dengan ayat at-tahrim ini. Nah, di sini jadi pengkhianatan keduanya tersebut ini tidak berpengaruh pada suaminya. Disebutkan faidah li syautaimin fihi dalil ala annal mar'a yu'dzar bima la ya'lam. Di situ ada dalil bahwa seseorang itu diberi uzur terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui, yang diperbuat dari dosa maksiat pasangannya. Itu sudah di luar apa kemampuannya. Fa inna Lutan kana la ya'lam an imra'atihi syai'an annaha kafirah. Nabi Lut tidak tahu sama sekali kalau istrinya kafirah. Ada yang mengatakan dia kafirah, ada yang mengatakan dia termasuk munafiqat, ya. Nifaq, ya. Dan itu tepat karena menampakkan ya keimanan, keislaman, tapi asalnya kafir. Nah, yang jelas ala kulin dua-duanya, baik munafik atau kafir, ya kafir. Karena nifaknya nifak, yaitu akbar, besar. Nifak itikodi, nifaknya keyakinan, bukan nifak amali. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, wad-dalil ala annahu la ya'lam, dalil bahwa Nabi Lut tidak tahu tentang perbuatan suaminya, qauluhu ta'ala min surati Tahrim, imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kana tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma, ya fa khanatahuma wa illa lamma kana linabiyyin an yabqa tahta imra'atin kafirah, ya. Dan di sisi lain juga tidak mungkin seorang nabi yaitu memilih istri pasangan yang kafirah. Illa annahu idza kana, lebih-lebih zaman dahulu yang kebanyakan musyrikin, ya musyrikat, penyembah yaitu patung atau berhala atau bintang-bintang dan seterusnya. Illa annahu idza kana la ya'lam fahuwa ma'dzur, hanya saja ketika dia tidak mengetahui maka itu ma'dzur, itu ma'dzur. Itu faedah pertama. Dan begitu pula sebaliknya, istri ketika suaminya berbuat dosa atau maksiat dan dia tidak mengetahuinya, maka min babi aula, lebih-lebih lagi dia tidak katut-katut, tidak terbawa. Kalau suami masih lebih berat, kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas apa diri dan keluarganya. ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Begitu pula kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, tiap kalian adalah pemimpin, penggembala, akan ditanya tentang gembalaannya. Nah, dan rajul itu mas'ul ya, an ahli, tentang keluarganya. Ya, karena dia pimpinannya. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Tapi sebagian orang baru mengenal hidayah bukan sejak dulu ya, sejak sebelum menikah memilih pasangan. Sebagian kenal dapat hidayah, bahkan mungkin sebagian baru sholat setelah paruh baya, kemudian dia rajin ke masjid, dia ini itu. Dan hidayah tidak selalu kemudian satu keluarga serta-merta menerima dengan mudah. Maka sebagian merasa berat ya, sebagian ikhwah ada yang dapat hidayah kemudian bingung, minder ya, dan yang lainnya ketika istrinya belum mau ikut ngaji ya. Dalam keadaan tahu tapi dia sudah usahakan, dia nasihatkan dan belum mau berubah, itu pun sudah di luar tanggung jawab dia. Apalagi kalau dia setahu dia zahirnya mau menerima, tetapi dibaliknya yang dia tidak tahu, lebih-lebih lagi dia mendapat uzurnya. Jadi dari sisi ya, laki-laki ya, dan tidaklah seorang bisa memaksa ya, walau harus tapi mu'minin ya, dan la ikraha fid din dan hal yang semisal, tidak bisa. Dan demikian pula hati, kecenderungannya dan kalbu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagi-bagi di antara istrinya, Allahumma hadza kismati, ya Allah inilah pembagian-pembagian saya, fi ma amlik, yang saya miliki dari aset saya, harta saya. Fala ta'khudni bima la amlik. Ya. Maka jangan kau siksa aku karena sesuatu yang tidak aku kuasai, yaitu kalbu. Ya. Kalbu. Nah, kembali ke situ, suami ya, sudah berusaha dia melihat sesuatu man ra'a idza, makanya disebut amar ma'ruf nahi munkar, itu sesuatu yang nampak ya. Makanya disebut ya apa? apa idza ra'aitu, atau disebut man ra'a idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi man ra'a minkum munkaran. Disebut ra'a ya munkaran, nah, dia bukan hanya kabar burung katanya qila wa qal, tapi dia betul-betul tahu ya, tahu betul, dan demikian itu hal munkar dan yang terus tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Kadang-kadang seorang melihat, wah ini sepertinya ya apa ya, misal kok nggak diangkat-angkat teleponnya, wah mungkin oh ini kenapa nggak diangkat-angkat, padahal mungkin nggak dengar, mungkin ini mungkin itu, oh ini akunnya bulan, padahal apakah yang bersangkutan langsung atau tidak, atau terbuka sengaja atau tidak, atau hal-hal yang lain. Nah, ini hal-hal yang semacam ini yang zahir nampak terlihat nasihat, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Tentang hidayah taufik, engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang-orang yang kau cintai. Ya, pamanmu dan seterusnya, tetapi Allah yang beri hidayah. Maka demikian para keluarga terhadap isi keluarganya, begitu pula sebaliknya istri ketika melihat kemungkaran, ketika melihat suatu pada suaminya, maka dia lihat, dia cari kesempatan yang baik untuk beri masukan pada suaminya. Sebab ya, Ali bin Abi Thalib berpesan, ketika seorang itu belum bisa menerima ketika sedang marah ya, disampaikan ayat hadis, malah yang dibantah ayat hadis. Aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apa engkau ingin Allah dan Rasulnya dibantah? Apa engkau ingin ayat dan hadis ditolak? Ya. Karena seorang sedang marah disampaikan. Adapun tentu melihat dan memilih halal tersebut. Itu faedah pertama yang disebutkan Syekh Utsaimin, yaitu bahwa seseorang diberi uzur pada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya, dan kita tambahkan tadi sesuatu yang di luar kemampuan dia. Ya, sebatas dia, bahkan Nabi SAW, wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidak ada tanggunganmu kecuali hanya memberi, menyampaikan sesuatu yang jelas. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi pengikutnya berbeda-beda. Ada yang Allah sebutkan banyak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa yang terbanyak kedua, dan Nabi Isa, ada yang lain-lain. Ada nabi yang tidak punya pengikut, ada yang pengikutnya cuma satu dan dua, dan tidak bisa dikatakan dakwahnya nabi tersebut salah. Karena setiap nabi dakwahnya benar. Tetapi hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Siapa khatibul anbiya yang paling fasih, orator khatibnya para nabi disebut Syuaib alaihissalam, khatibul anbiya. Tetapi umatnya banyak mana dengan umat Nabi Musa alaihissalam? Banyak Nabi Musa. Musa dan Harun. Nabi Musa mengatakan ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, minta Harun dibantu diangkat. Ketika diperintah untuk dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa sempat ya minder. Nah, kenapa tidak Harun, ya Allah? Huwa afsahu minni lisanan. Dia lebih fasih lisannya daripada aku. Dan ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun kepada jalan Allah, Musa, Fir'aun mengejeknya, bertanya kepada kaumnya, am ana khair am hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Mana yang lebih baik, aku atau orang ini yang dia terhina? Orang hina, ya orang jelata, Bani Israel itu kan diperbudak statusnya dibanding dengan Kipti, bangsawan Mesir. Ya, mereka Bani Israel itu statusnya ya bukan hanya rakyat biasa, diperbudak Bani Israel. Mana yang lebih baik, aku atau orang ini yang hina, walayakadu yubin, dan hampir-hampir tidak bisa fasih berbicara. Omongnya terpotong-potong, tertatih, terbata-bata. Diajak oleh Fir'aun, ngomong saja gagap gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Musa di antara orang paling berilmu. Musa di antara min a'zamil anbiya, min anbiya Bani Israil, dari bani nabi-nabi Bani Israil. Ya, Sulaiman, Dawud, Yahya, ya, Zakaria. Musa diberikan syariat Taurat. Adapun Isa Injil penyempurnanya. Tapi Taurat itu asal, hukum Taurat kembali kepadanya nabi-nabi Bani Israil, Musa alaihissalam. Ya, dan di tingkat Isra Miraj di tingkat nomor 6 ya, di mana Nabi Ibrahim. Nah, tentunya itu bukan tingkatan afdaliyah, tapi menunjukkan utama Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka di situ hasil itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang sebagaimana tadi disebutkan, dia hanya menyampaikan, dia hanya menasihatkan, adapun hasilnya di luar kemampuan dia. Kemudian pula faedah yang kedua disebutkan tambahan oleh Syekh Utsaimin, bahwa fihi dalil, ya, al faedah al khamisah adzun annahu la yunji min adzabillah al ittishal bi ahli shalah. Ya, semata-mata dengan berteman dekat ya dengan orang saleh tidak cukup bisa menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun berteman dengan orang-orang baik banyak sekali faedahnya. Ya, tidak kita katakan, kita nafikan, tidak ada faedahnya, banyak sekali. Dan setiap mukmin muslim mensyafaati biiznillah. Iya, ada manfaatnya. Tetapi dari sisi di sini dibuat contoh permisalan ini, bagaimana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut Allah jadikan sebagai contoh orang-orang kafir. Daraballahu matala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa kanatahuma, berada pada ya, kepemimpinan di antara hamba-hamba kami yang soleh, suaminya nabi bahkan. Tetapi disebutkan kemana akhir nasib mereka jika mereka mengkhianati keyakinan suami mereka. Falam yughni anhuma minallahi syai'a, ini syahidnya, keduanya tidak bisa melindungi ya mencukupi istrinya dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, melindungi, menahan, mencegah dari adabnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Tidak bisa. Waqilat kula an-nar ma'ad-dakhilin, dan masuklah, dikatakan masuklah kalian ke neraka, kalian berdua, ma'ad-dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Dan demikian pula disebutkan, ini diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Fatimah, ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa andhir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Maka Nabi SAW mengumpulkan Quraisy di Bukit Safa, di atau di satu tempat di Mekah. Beliau mengatakan, ya masyarakat Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, ya. Sebagian menyebutkan, ya masyarakat Quraisy, angkidu anfusakum minan nar, wahai sekalian Quraisy, ya, belilah diri kalian dari Allah, ya, bebaskan diri kalian dari azabnya Allah. Fa inni taib la ubni ankum minallahi syai'an, saya tidak bisa melindungi kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian lafaz menyebutkan Nabi mengatakan, inna baina yadayya adzabun syadid, di hadapanku ada azab yang pedih. Disebutkan prolog dulu Nabi. Bagaimana menurut kalian jika aku memberitahukan dari balik bukit ini ada pasukan mau menyerang? Akuntum musaddiqini? Ataukah apakah kalian akan membenarkan aku? Ya, musaddiqi ya. Maka mereka menjawab, "Na bala ya Muhammad." Tentu ya Muhammad. "Ma jarabna fika kadiban qad," kami tidak pernah ada pengalaman engkau membohongi kami sekalipun. Al-Amin. Kau tidak pernah kami kenal membohongi kami satu kali pun. Apa yang kau beritahukan, di belakang ada pasukan mau menyerang, pasti kami percaya. Fa inni nadhiru lakum, kalau begitu sekarang saya beritahukan kepada kalian seperti nadhir mundhir jaysh, pemberi peringatan pasukan perang. Inna baina yadayya adzabun syadid, di depanku ada azab yang besar, benar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Angkidu fa angkidu anfusakum minan nar, maka selamatkan dari kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, beriman. Diajak kaumnya. Ya, ditertawakan oleh Abu Lahab. Alihada tabbat yadaka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kedua tanganmu ya Muhammad. Hanya karena ini engkau mengumpulkan kami. Dikiranya urusan masalah sepele, tidak berpengaruh mereka menyembah, menyekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka. Kalau tidak segera mereka bertobat, mati hari itu langsung neraka. Khalidan mukhaladan selama-lamanya. Maka Nabi begitu turun ayat ini, wa anzirna syirataka rabbi, cepat-cepat. Tidak pakai beliau tunda. Dan di situ disebutkan tiap-tiap kaum dipanggil, ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'an, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'an, ya Sofia ammat Rasulillah, la ughni ankum minallahi syai'an, ya Fatimah binta Rasulillah, salini ma syi'ti, la ughni ankum minallahi syai'an. Semua Nabi katakan, aku tidak bisa melindungimu dari Allah sedikitpun. Wahai Abbas paman Rasulullah, ya Sofia, bukan Sofia istrinya, belum, saat itu belum menikah dengan Sofia binti Huyai, tapi Sofia yang lain, bibinya. Wahai Sofia, bibinya Rasulullah, maka aku tidak bisa melindungimu sedikit pun dari Allah. Fatimah putri Rasulullah, mintalah apa saja yang kau suka, ayahmu akan berusaha memberimu karena kau putriku, tapi aku tidak bisa melindungimu dari azabnya Allah SWT. Dan adalah seperti itu Allah singgung, yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang di hari di mana seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, wa sahibati, dari istri, wa bani, dan anak-anaknya, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, ya, masing-masing orang pada saat itu ada urusan yang menyibukkannya. Maka di situ di kemarin disebutkan, diterangkan oleh Syekh di awal, bahwa anna ittisal, yaitu al-kafir bil mu'min wa qurbuhu minhu la yufidu syai'a, bersambungnya, berhubungannya seorang kafir dengan seorang mukmin, kedekatannya dengan dia kalau dia tidak beriman tidak memberinya manfaat sedikit pun. Dia kafir tetapi bapaknya kiai atau ustaz atau anaknya adalah nabi, atau sebaliknya, Nabi Ibrahim bapaknya azar, ya musyrik. Anaknya nabi terbaik setelah nabi kita Muhammad SAW, Ibrahim AS. Dan yang lain-lainnya. Di sini istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, suami-suami mereka, ya, bukan sembarang muslim, mukmin, nabi, nabi-nabi mulia, nabi ulul azmi, terutama Nuh alaihissalam, tetapi tidak memberi faedah mereka sedikitpun. Sebaliknya, di pada ayat yang kedua kita baca, Allah berfirman, wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Tadi disebutkan dua contoh wanita kafirah munafiqat, menampakkan keimanan sama suaminya tapi di belakang main belakang. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Sudah dua orang. Di ayat yang setelahnya Allah mengatakan, dan Allah memberi permisalan bagi orang-orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ya, istri Fir'aun, yaitu wahiyah, kata Syekh Sa'di, wahiyah Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anhuma. Ya, ya. Dan kemarin kita sebutkan nama dari nama istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya, namanya mirip. Ya, cuman la'alam sumbernya, yang jelas mungkin itu Israiliyat, butuh dirujuk kembali. Namun di sebagian kitab tafsir disebutkan nama keduanya. Dan di firman Allah di sini tidak disebutkan. Ya, karena ya mereka kafir, untuk apa disebutkan? Ya, yang penting ini istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Penekanannya di situ, istri nabi. Tapi kalau kafir tidak ikut Islam mukmin, mukminah seperti suaminya, ikut beriman, tidak bermanfaat. Adapun pada tokoh-tokoh yang setelahnya disebut nama-namanya, karena mereka orang-orang mulia. Disebutkan, dan termasuk di situ faedah. Kenapa kok disebut Abu Lahab? Gak disebut namanya, karena namanya hamba selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gak disebutkan. Iya. Nah, jadi disebut Abu Lahab. Nah, ada beberapa hal, tentunya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang disebutkan itu enggak? Ya. Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu, adapun orang beriman, Allah sebutkan imra'atu fir'aun, istrinya fir'aun, memang tidak disebut di ayat. Ya, tapi di dalam hadis sahih, ya, disebutkan dia adalah Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha. Sebagaimana pula Maryam bintu Imran disebut di ayat, dan begitu pula dalam hadis. Dan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sebagian hal tentang hal ini, ya, Asiyah disebutkan dalam sebuah hadis, yakmulu minar rijal katsir walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Ya, telah menjadi sempurna banyak dari kalangan laki-laki, dan pendapat yang rajih para ulama, memang semua nabi itu laki-laki, tidak ada yang wanita, dan lebih-lebih rasul, dan nabi lebih banyak daripada rasul, ya. Dan para ulama khilaf tentang jumlah mereka, ya. Ya, ada yang tidak menentukan jumlahnya, lazina da'imah, ada sebagian merojikan dan mensahihkan seperti hadits disahihkan Syalbani, 300 sekian belas, ya, rasul, dan nabi ribuan lebih banyak, yang menyebut 12 ribu dan seterusnya. Namun nama-nama yang disebut di Al-Quran 25 rasul, ya. Minhum man qasasna alaik, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada Nabi Muhammad, wa minhum man lam naqsusum alaik, ada di antara mereka yang tidak kami sebutkan. Dalam hadis Nabi mengatakan, kamu la minar rijal katsir, para laki banyak yang sempurna, wa lam yakmul minan nisa, tetapi para wanita tidaklah sempurna, illa arba'a, disebut 4, dan salah satunya Maryam ibnatu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Maryam putri Imran, ya, yang kemudian Imran dan keluarganya dijadikan nama surat dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Alu itu keluarga, alu, yang mengikutinya, bukan cuma keluarga senasab, keluarga, tapi kalau tidak ikut Islam tidak disebut, ya. Alu Imran, keluarga dan yang mengikutinya dalam keislaman, keimanan. Ya, ini Maryam putrinya Imran. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ya, nah, di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, disebutkan demikian kurang lebih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Ibnu Abbas, ya, disebutkan juga namanya dalam deretan nama-nama wanita yang mulia, diriwayatkan Nasa'i dan selainnya, disahihkan Syalbani, ya. Yaitu Nabi mengatakan, afdalun nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid. seutama-utama wanita ahlul jannah adalah Khadijah, istri pertama beliau, bintu Khuwailid, ya. Wa Fatimah bintu Muhammad, dan beliau tidak menikahi wanita lain di masa hidup Khadijah. Wa Fatimah bintu Muhammad, yang kedua Fatimah putri Muhammad, putri beliau. Yang ketiga wa Asiyah bintu Muzahim, Asiyah putri Muzahim. Wa imra'atu Fir'aun, ai imra'atu Fir'aun, ya, istri Fir'aun, dan Maryam ibnatu Imran. Asiyah salah seorang di antara wanita-wanita mulia sempurna. Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, Allah berikan contoh, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atu Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah. Ketika dia berdoa, dia berkata, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di jannah. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, fa wasafaha Allah bil iman wa tadarrui li rabbiha. Maka Allah sifati di sini Asiyah dengan keimanan, ya. Karena sebagai contoh, ya, daraballahu mathalan alladziina aamanu imra'atu Fir'aun. Maka dia bukan hanya sekedar mukminat yang beriman, tetapi bahkan contoh yang sangat baik. Wa tadarru li rabbiha, dan ketundukannya terhadap Rabb-nya. Ya, wa su'aliha li rabbiha ajallal matalib, dan permohonan dia, doa permintaan dia kepada Rabb-nya untuk diberikan setinggi-tinggi permintaan, ajallal matalib. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu untuk bisa masuk jannah. Wa mujawarata ar-rabbil karim, dan bisa dekat dengan Allah Rabb yang maha mulia. Ya, dengan permohonannya, ibni li indaka baitan fil jannah, bangunkan aku sebuah rumah di dekatmu di jannah. Tidak mungkin seorang dibangunkan rumah dan masuk ke dalamnya kecuali kalau tidak masuk jannah. Tidak sampai di situ, dia pun juga berdoa yang setelahnya, wa su'aluha an yunjiyahallahu min fitnati fir'aun wa a'malil khabitha, dan dia minta untuk diselamatkan dari ujian Fir'aun dan amalan perbuatannya yang buruk. Wa min fitnati kulli zalim, dan dari fitnah setiap orang yang zalim. Fastajaballahu laha, maka Allah pun mengijabainya. Faghashat fi imanin kamil, atau faashat, maka dia pun hidup dalam keimanan yang sempurna. Wasabatin tamin, keteguhan, kekokohan yang sempurna. Wanajatin minal fitan, dan selamat dari berbagai fitnah. Dan salah satunya ujian cobaan disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dan Baihaqi, disahihkan Syalbani dan selainnya. Kanat imra'atu Fir'aun tu'adzab bin syams, istri Fir'aun ini pernah disiksa di terik matahari, ya, panas-panaskan. Fa'idhan sorafu anha adhalladhal malaikatu bi'ajnihatiha wa kanat tara baitaha fil jannah. Ya, maka para malaikat menaunginya dengan sayapnya, dan dia diperlihatkan rumahnya kelak di jannah. Rumahnya di jannah. Dan makna wa najjini min fir'aun wa amali, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, ai maknanya khalisni min shuhbati Fir'aun wa tasalluti wa min kufri wa dalali, selamatkan aku dari kekufurannya, penyimpangannya, dan selamatkan aku pula dari kaum yang zalim, para pengikut Fir'aun, musyrikin, yang mereka mendukung Fir'aun dalam setiap apa yang diinginkan, ya, olehnya. Ini dia minta wana jinil qawmi dzalimi. Dan bimbingan Nabi kita Muhammad, dan ini ya, apa yang disebutkan, seorang yang dizalimi itu memiliki doa yang mustajabah. Dan yang terbaik, seorang meminta doa yang terbaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditolak oleh Ahlu Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk malaikat gunung atau membinasakan mereka semua. Nabi tolak. Dan Nabi pernah berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula mendoakan beberapa kaum kafir, Allahumma hadi ya Dausan Bani Daus, Allahumma ajidil Islam bihida umarain, ya Allah kuatkan Islam dari dengan salah satu dari dua Umar, Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab, dan kedua-duanya sangat memusuhi Islam, dan Umar bin Khattab Allah berikan hidayah. Dan doa itu silahul mukmin, senjata seorang mukmin, maka itu tentu yang baik. Dan boleh seorang ya taib ya berdoa untuk selamat, tentunya minta keselamatan dan diberikan balasan dari orang yang menzaliminya. Dan ini adalah suatu tahdzir, bahaya dari perbuatan adzul. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, la tad'u ala anfusikum wala auladikum, jangan kalian mendoakan jelek diri kalian sendiri, anak-anak kalian, keluarga. Hati-hati. Kadang seorang emosi sedikit doakan istrinya, doakan suaminya, doakan anak-anaknya. Baru salah sedikit. Padahal ini muslim, muslimah. Nah, Nabi memberikan peringatan, hati-hati. Kenapa? Karena khawatir tua fikusa'a mencocok di suatu waktu yang dijabai terjadi dan dia pun menyesal. Maka ketika seorang terzalimi dan seterusnya, pergunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi pada pun ini Fir'aun yang disebutkan Asia istri Fir'aun disebutkan dalam hadis, wa lihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta perlindungan dari fitnah, kamu la minar rijal kathir wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asya bintu Muzahim wa Khadijah bintu Khuwailid wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tsarid ala sa'iri ta'am. Disebutkan beberapa nama wanita yang sebagai contoh baik. Di situ ada ya Maryam ibnatu Imran, dan nanti akan disebutkan di ayat setelahnya. Begitu pula Asiyah bintu Muzahid, Khadijah bintu Khuwailid. Dan disebutkan dalam hadis ini dinukil Syekh, keutamaan Aisyah dibanding seluruh wanita seperti permisalan makanan roti daging ya, dibanding dengan seluruh makanan yang bergizi ya. Dan di sana juga ada Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajaknya bicara berdua kemudian menangis Fatimah. Kemudian bicara kedua, Fatimah tertawa. Ya. Tidak berapa lama, Aisyah pun bertanya, ya, kenapa tadi engkau dipanggil pertama, bicara berdua, tertawa, menangis, kemudian kedua tertawa. Nah, diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi tidak lama kan, itu akan meninggalkannya, dan itu membuatnya menangis. Tuwfiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menangis. Tapi ketika dikabarkan bahwa tidak lama dia akan menyusulnya dan memberitahukan bahwa dia termasuk sayyidatu ahli jannah illa Maryam binti Imran, dia adalah termasuk wanita pimpinan wanita surga kecuali Maryam binti Imran, maka dia pun tertawa Fatimah. Dan ada contoh yang lain disebut, maka dikecualikan adalah yaitu Maryam bintu Imran, menunjukkan keutamanya. Dan Maryam satu-satunya nama wanita sebagai nama surat di Al-Quran, surat Maryam. Tidak ada nama wanita selain Maryam, yang ibunya Nabi Isa alaihissalam sebagai orang menyebut Maria dan seterusnya. Ini dalam bahasa kita Maryam. Insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya tentang Maryam ibnatu Imran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, subhanallahi wa bihamdihi, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.